الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الدين والاخوات في الله رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan saat kita mengkaji kitab At-Tauhid Alladzi Huwa Haqqullahi 'ala al-Adin karya Syekh Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi Al-Najdi rahimahullah. Kita masih pada bab Fardhu Tauhid wa Babu Tafsiru min Adh-Dhunub. Baik, sebelum kita lanjut, seperti biasanya, yang dalam ikhwah, yang menghafal matanya, apa kabar? Siapa yang menghafal matan bab Fardhu Tauhid wa Babu Tafsiru min Adh-Dhunub? Dari bab pertama, Babu Fardhu Tauhid wa Babu Tafsiru min Adh-Dhunub. Siapa yang hafal? Ada yang hafal? Atau? Babu Fardhu Tauhid wa Babu Tafsiru min Adh-Dhunub. Dada. Baik, motor, baik rumah, kak, dada Fardhu Tauhid. Yang ketiga yang terakhir adalah perjalanan hadis Bukhari dan Muslim. Disebutkan keutamaannya di akhir tadi. Akan dimasukkan ke dalam surga. Terus bagaimana amalan yang begini? Baik. Adakah Allah menjadikan ala makanan dan arah Allah akan dimasukkan ke dalam surga? Ya, atas amalannya di dunia. Artinya di sini atas amalannya di dunia. Di sini ada yang terakhir ada. Ada yang terakhir ulama. Yang pertama, makna Allah memasukkan ke dalam syurga atas amalnya di dunia. Maksudnya apa ini? Ada dua di sini penafsiran ulama. Penafsiran yang pertama harus tahu. Tidak, itu ya. Itu hadis, itu ayat itu. Tidak, maksud hadis ya. Nabi mengatakan orang yang bersyahadat mengakui syurga neraka. Allah akan memasukkan ke dalam syurga ala malaikat min al-'abad. Ya. Atas amalnya di dunia. Maksudnya apa ini? Artinya orang yang tidak memiliki tidak melakukan maksiat. Berikan. Berikan. Allah masukkan ke dalam syurga. Jadi, apa amalan dari dunia? Maksudnya bagaimana tadi? Artinya orang tersebut ya. Mengamalkan tauhid, meninggalkan kesyirikan, serta meninggalkan kemaksiatan. Kurang ya? Allah ini ada bosnya. Dua ya, penafsiran ulama dua yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Dimasukkan ke dalam syurga atas amalnya di dunia. Bisa? Ya. Baik, yang lain. Dua ya, yang lain. Ya. Bagus. Ya. Ya, baik. Ya. Asal, itu pertama. Dimasukkan ke dalam syurga. Walaupun amalannya di dunia banyak Tuhan. Itu makanya amalannya adalah amalannya dimasukkan ke dalam syurga sebanyak apapun amal Tuhan di dunia. Tetap masuk dalam syurga. Nanti dimasukkan nanti iman yang masuk langsung, iman nanti belakangan. Yang jelas akan masuk ke dalam syurga sebanyak apapun Tuhan yang pasti masuk. Itulah utama Tuhan. Yeah. meningkat derajatnya. Pak ya, dua ya. Jadi kumpulkan ada semua pada kumpul kesimpulannya. Pertama kesimpulannya masuk dalam surga. Walaupun di dunia amal dosanya banyak. Ya, namun di sini nanti maksudnya bisa jadi langsung bisa jadi tidak. Yang kedua masuk dalam surga ada makan dan amal itu posisinya tergantung amalnya di dunia. Pak ya, baik. Kita lanjut. Qala Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa huwa fi hadis Ibnu Abbas. Fa inna Allah harrama 'ala an-nabi man qala la ilaha illallah yabtaghi bi dhalika wajha Allah. Kata beliau dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis Ibnu Ibnu Malik Al-Ansari. Jadi ini hadis juga akan menjelaskan keutamaan tauhid dan hadis ini berasal dari sahabat yang bernama Ibnu bin Malik Al-Ansari. Dan beliau ini termasuk sahabat yang senior, termasuk sahabat yang senior, dan beliau ikut dalam perang Badar. Beliau termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badar. Dan aku sudah tahu bagaimana luar biasa ada orang-orang itu dalam perang Badar. Tidak ada lagi ikut dalam perang Badar kecuali betul-betul beriman. Tidak ada penafik di situ. Yang ikut dalam perang Badar itu betul-betul orang yang terbukti kuat iman. Sabia, baik. Nah, oleh karena itu tadi Allah sebutkan di Al-Qur'an Masyi itu. Yang ikut dalam perang Badar itu Allah sudah mengatakan silakan. Dan bukan apapun yang perlu lakukan. Maka Allah harus lakukan. Maka apa yang kamu lakukan dari dosa harus sudah ampuni. Ini khusus bagi orang yang dalam perang Badar. Maka kesalahan apapun yang mereka lakukan itu sudah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keistimewaan bagi mereka yang ikut dalam perang Badar. Apapun yang terjadi setelah mereka ikut, apakah mereka melakukan maksiat atau tidak, maka maksiat itu sudah dapat jaminan dari Allah Subhanahu. Itulah keistimewaan mereka yang ikut dalam perang Badar. Dan beliau ini termasuk sahabat ini. Ikut dalam perang Badar. Dan disitu tidak ada koordinasi. Semuanya boleh dibantai. Boleh dibantai. Baik. Beliau berkata, hanya saja setelah itu dulu di waktu-waktu kemudian beliau muntah ya. Ibnu Malik kemudian bapaknya muntah. Sehingga baik beliau minta izin kepada Nabi untuk bisa diberikan uzur untuk tidak ke masjid karena muntah ya. Kemudian dia mengatakan kalau saya ke masjid itu dia sempat menjadi banjir dan tidak ada yang untuk saya ke masjid. Maka disitulah beliau minta izin kepada Nabi untuk tidak sholat sholat berjamaah di masjid. Dan beliau waktu itu ditunjuk jadi imam oleh Nabi. Ya, tapi ada alasan tadi makanya buta dan tidak ada yang beruntun dan dia kalau hujan terjadi banjir sehingga beliau pun minta izin kepada Nabi untuk tidak ikut sholat berjamaah karena berpikir sholat. Nah, inilah kisahnya di sini. Jadi kisahnya di sini yang disampaikan di sini. Jadi pada saat itu Rasulullah dipakai di rumah dia berbakti. Berbakti Rasulullah untuk sholat di musola yang telah disediakan oleh Ibnu Malik. Disitulah. Dan disitulah Nabi mengatakan dari sini. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lakinna Allah harrama 'ala an-nabi man qala la ilaha illa Allah." Sesungguhnya Allah berharap Bagi siapa yang mengucapkan La ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajh Allah. Yang mana ketika dia mengucapkan kalimat itu, dia mengucapkannya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini, dalam hadis ini, itu dijelaskan secara lengkap bahwa baik seseorang itu bisa mendapatkan keutamaan tauhid, keutamaan la ilaha illallah, bukan sekedar mengucapkan saja. Jadi bukan sekedar ucapan saja, kemudian dia masuk dalam syurga dan berbeda dan neraka. Karena Nabi di sini menyebutkan qayyim, menyebutkan batasan. Apakah Nabi dia mengucapkan kalimat itu, ya Nabi bidzalika wajh Allah. Dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi ucapkan ini untuk membedakan dengan orang munafik. Paham ya? Jadi Nabi memberikan batasan ini, mengharapkan wajah Allah, ini dalam rangka untuk membedakan dengan orang munafik. Nah, karena pada saat itu ada yang menuduh, isbat ini sebagai orang munafik. Paham sendiri? Waktu itu ada seseorang yang menuduh isbat ini sebagai orang munafik. Kenapa dia menuduh demikian? Karena sudah disebut sahabat berjamaah. Jadi sahabat itu menilai kalau ada seseorang yang tidak sholat di masjid, itu dianggap orang munafik. Itu dianggap orang munafik. Maka di sini, ketika sahabat Ibnu Ubay tidak ke masjid, maka sebahagian mereka mengatakan dia mulai. Maka Nabi ucapkan ini. Nabi ucapkan ini. Ya. Dan ini diucapkan oleh Nabi ditunjukkan kepada kita. Ya. Bahwa Ibnu itu bukan mulai. Karena jadi setelah apa perubahan yang terjadi pada waktu pertama dari apa? Mendapatkan kabar tetapi dia adalah kunya. Bahaya Abu Sa'id itu bukan siapa, tapi dia adalah kunya. Siapa nama beliau? Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita membaca hadis, sebenarnya kita dapatkan Abu Sa'id al-Khudri. Itu mulia itu. Namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Ansari. Juga sahabat Ansar. Nah. Beliau, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sahabat. Dan ayahnya juga sahabat. Jadi beliau sahabat Sa'ad namanya. Ayahnya sahabat juga namanya ayahnya Malik. Jadi namanya Sa'ad, ayahnya bernama Malik. Dua-duanya sahabat. Adapun ayahnya ikut dalam perang. Ayahnya Malik ikut dalam Makanya karena mulai absis di sedikit hadisnya kenapa? Karena beliau hidup berurus pemerintah. Makanya jangan saya tidak pahami. Berarti kalau begitu yang tujuh itu berhidup oleh para sahabat jalan tidak sedikit. Makanya baik. Al-Qur'an ada tujuh hadis, ada tujuh sahabat yang dikenal meriwayatkan hadis lebih daripada itu dari kafaran itu. Bukan dari kafaran ya, tapi dari kafaran meriwayatkan hadis lebih daripada 1000 hadis. Hadis itu disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Ghiyah fi Mustalahil Hadis. Baik. Beliau berkata, Abu Sa'id berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, apa jawabnya? Rasulullah bersabda, qala Musa alaihi salam, kata Nabi, Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Jadi di sini Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah, ya, langsung berbicara dengan Allah, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Amri syai'an, ajarkanlah kepadaku sesuatu, ajarkan kepadaku ya Allah sesuatu. Al-Quruka wa-adruka ini, yang mana sesuatu ini akan saya jadikan sebagai zikir kepadamu, saya akan pakai berzikir kepadamu, dan saya akan menggunakan untuk berdoa kepadamu. Maka di sini Abu Sa'id al-Khudri Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah supaya diajarkan semua zikir, sesuatu yang bisa dijadikan untuk berzikir dan bisa untuk berdoa. Itu yang diminta kepada Allah. Qala, maka Allah berkata kepada Nabi Musa. Ini kan kelebihan Nabi Musa ya, yang tidak diberikan kepada Nabi dan yang lain. Nabi kita tidak diberikan kelebihan itu. Apa kelebihannya? Kalimullah bisa bercakap langsung dengan Allah tanpa perantara. Itu di antara kelebihan Nabi Musa, bisa berbicara langsung dengan Allah apa perintah. Maka dalam Allah Musa terima kata Allah. Allah berbicara dengan Allah dari Musa berbicara dengan Allah tanpa perintah langsung dengan. Baik, maka di sini Allah berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, kul la ilaha illallah. Wahai Nabi Musa, ucapkan la ilaha illallah. Maka di sini ternyata yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk berzikir dan berdoa adalah kalimat la ilaha illallah. Itulah wahai Nabi Musa yang kamu jadikan sebagai zikir dan kamu jadikan sebagai apa? Sebagai sesuatu itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatir jin azabullah. Di sini banyak sekali faedah yang bisa kita petik. Dari permohonan di sini sudah banyak faedah yang bisa kita ambil dari hari ini. Baik, azab dulu. Dari hadis yang kita sebutkan tadi, pertemuan tadi, di situ faedahnya ada beberapa yang disebut oleh para ulama. Ucapan Nabi Musa tadi, Nabi Musa berkata, apaan ini syaitan, ajarkan kepada aku, ajarkan kepada aku sesuatu yang bisa aku pakai berzikir dan berdoa. Jadi sini Nabi Musa minta apa? Minta diajari diterangkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, cucunya penulis kitab ini. Cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang bernama Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, jadi cucu dari penulis kitab Tauhid. Jadi Syekh Abdul Rahman mensyarah kitab kakeknya. Syekh Abdul Rahman bin Hasan itu mensyarah kitab yang ditulis oleh kakeknya yang berjudul Bahtul Badi. Jadi judul kitabnya Syekh Abdul Rahman syarah dari kitab Tauhid berjudul Bahtul Badi dan ada terjemahan yang dijual. Saya lihat Bahtul Badi, bagus dulu. Di situ beliau berkata, ketika beliau menjelaskan ucapan Nabi Musa, ajarkan kepada aku ya Allah, kata beliau, fihi dalilu. Di sini terdapat dalil, ala anna dzikra wa ghairahu min anwa'il ibadat tauhidiyyah. Di sini terdapat dalil, kata beliau, bahwa namanya zikir, yang namanya zikir, dan selain zikir dari jenis-jenis ibadah yang ada, itu kata beliau tauqifi. Apa itu tauqifi? Tauqifi itu artinya tidak boleh tidak akal. Harus sesuai ayat, harus sesuai hadis. Tidak boleh dibuat-buat sendiri. Selamanya tauqifi. Nah, maka yang namanya zikir itu apa tauqifi? Apa tauqifi tadi? Harus berdasarkan ajaran dari Al-Quran atau dari Nabi. Nabi yang mengajarkan itu zikir. Lafaznya dari Nabi, jumlahnya dari Nabi, waktunya dari Nabi, dan seterusnya. Seluruhnya dari Nabi. Harus. Tidak boleh bagi manusia membuat-buat sendiri lafaz zikir atau membuat-buat sendiri jumlahnya atau membuat-buat sendiri waktunya kapan dibaca. Tidak boleh. Faham? Karena yang namanya zikir apa? Tauqifi. Harus betul-betul sesuai dengan ajaran-ajaran. Di mana seperti? Karena di sini dan di Musa tidak membuat-buat sendiri. Dan di Musa berzikir. Maka apa yang dilakukan oleh Musa? Nabi Musa kemudian tidak berkata, ya Nabi, saya berbuat sendiri saja. Tidak. Nabi Musa berkata, ya Allah, ajarkan kepada aku zikir. Maka di sini Nabi seperti, bahwa yang namanya zikir, itu tauqifi. Tidak diperbolehkan bagi mereka membuat buat sendiri. Sebagaimana yang banyak perkara terjadi. Jamaah-jamaah zikir. Zikir-zikir berjamaah. Betapa banyak zikir-zikir yang tidak bersumber dari Nabi. Ini bisa. Ini kesempatan. Jelas tidak ada kesempatan. Tidak dilakukan lagi. Faham ya? Ada perhatian orang. Zikirnya dari Nabi. Betul. Zikirnya dari Nabi ya. Namanya. Tetapi dia membuat jumlah tertentu. Yang Nabi tidak ajarkan beri jumlah. Lainlah ajaran misalnya. Tetapi ketika dia membuat jumlahnya sekian, 100, 200, 1000, itu tidak ada contoh dari kami. Ini juga sesat dan bid'ah. Atau misalnya, jumlahnya tepat, zikirnya tepat, jumlahnya tepat, tetapi dia membuat waktu-waktu tertentu. Pada Jumat ke malam, Jumat ke liwon. Atau hari-hari begini, ya waktu-waktu begini, itu harus dijaga diri. Mana dari dia tidak ada pilihannya kerana saya. Ini sesat dan bid'ah. Jangan ya, paham kalian. Maka zikir itu tauqifi harus betul-betul bersumber dari Al-Quran dan dari apakah lafaznya atau tidak, jumlahnya atau tidak, waktunya. Paham ya? Baik. Sebagaimana di dalam hadis tidak ada. Kemudian yang kedua ikhwah sekalian, faedah yang kedua. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Musa zikir dan wasilah tidak perlu berdoa, apa sih tidak diajarkan? Dikira apa yang diajarkan? Dikira apa yang Allah ajarkan? La ilaha illallah. Zikir yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa adalah La ilaha illallah. Bahkan di sini terdapat faedah. Faedahnya kembali ke Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh berkata, kata beliau, di dalam hadis ini terdapat faedah. Al-Zakirah biha, orang yang ini berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, yaquluha kulla. Dia harus mengucapkan kalimat ini seluruhnya lengkap. Harus lengkap. Ya, wa la yaqsiru ala lafzil jalalah. Tidak boleh bagi dia hanya mencukupkan pada lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu apa? Allah. Ada orang berzikir Allah, Allah, Allah, Allah. Ya, maka di sini batil perbuatan itu salah. Bisa, kenapa demikian? Karena Allah ketika mengajarkan zikir ini kepada Nabi Musa, Allah mengajarkan sempurna. Ucapkan wahai Nabi Musa, kata apa pun wahai Nabi Musa ucapkan la ilaha illallah. Allah tidak mengatakan Nabi Musa ucapkan apa pun. Allah juga tidak mengatakan kepada Nabi Musa wahai Nabi Musa ucapkan la ilaha illallah sebanyak 10 kali misalnya. Kalau sudah merasa lalu, ya, nanti kalau sudah 10 kali berikutnya Allah saja, Allah, Allah, Allah, Allah, nanti berikutnya tidak ada seperti itu. Ya, maka jika terdapat perasaan, kata beliau, tidak boleh bagi semua orang berzikir mencukupkan lafzul jalalah saja, tidak boleh. Wadah ada hu, dan tidak boleh pula mencukupkan kepada apa? Hu, la ilaha illa huwa, kan begitu. Ya, mereka mengatakan apa? Perkara la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, hu. Ya, subhanallah. Orang tertawa, orang-orang selain itu, itu dalam kawasan kita itu. Islam itu ada seperti itu. Subhanallah. Kata beliau, kata yang aduhu, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh mula orang-orang ekstrimnya. Ekstrimnya ini kata beliau, mulaku juhal al-mutatawwidah. Orang-orang ekstrim, orang-orang yang sangat bodoh, dari mereka orang-orang mereka. Para sufi kata beliau. Kata mereka yang dia perlawan seperti ini. Mereka ini. Sufi yang belajar mereka ini. Kan begitu. Diajarkan kepada anggotanya ini zikirnya kamu baca la ilaha illallah. Benar zikirnya kan? Tetapi kamu baca jumlahnya sekian. Nah, jumlah itu ada dalil atau tidak? Kalau tidak ada dalilnya, kalau tidak ada dalil maka boleh atau tidak? Boleh. Kita lihat. Baik. Apakah kemudian dikatakan apa? Seperti tadi cara berzikirnya. Maka ini kata beliau, seluruhnya ini adalah, kata beliau, la'inna la'ika bid'atun wa dhalalah. Sesungguhnya ini semua adalah bid'ah dan sesat. Ketika dia berzikir, hanya mengatakan Allah, Allah, Allah, atau hanya mengatakan hu, itu bertentangan dengan ajaran yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Musa, berzikir, apa kata Allah? Kul, wahai Nabi Musa, ucapkan. La ilaha illallah. Faham ya? Baik, ini faham ya. Kemudian kita lihat. Nah, di sini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan zikir kepada Nabi Musa, maka Allah ajarkan zikir la ilaha illallah. Dan ini zikir yang paling afdol dari zikir-zikir yang ada. Allah mengajarkan kepada Nabi Musa, memilihkan kepada Nabi Musa yang paling terbaik dari zikir-zikir yang ada. Nabi Musa minta, maka Allah beri yang terbaik. Maka zikir la ilaha illallah, ingat, zikir la ilaha illallah ini adalah zikir yang paling terbaik dari zikir-zikir yang ada. Oleh karena itu Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan hadis ini dihasankan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dan Syekh Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah zikir la ilaha illallah. Ingat kata Nabi, zikir yang paling afdal apa? La ilaha illallah, betul kan? Bukan zikir yang paling afdal adalah Allah, Allah, Allah, Allah, tapi Nabi mengatakan yang paling afdal adalah zikir la ilaha illallah. Baik, itulah zikir yang paling afdal dari zikir-zikir yang ada. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan keutamaan zikir ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, kata Nabi, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmi atabarra." Siapa yang mengucapkan zikir tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam satu hari 100 kali diucapkan. Ini maksudnya zikir banyak ya, sehari-hari 100 kali diucapkan. Maka Nabi mengatakan kana lahu adlu rahabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 bulan. Bulan itu mahal ya. Bulan itu mahal untuk dibebaskan. Maka kata Nabi, siapa yang mengucapkan zikir ini 100 kali di pagi hari, maka dia mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 bulan. Dan dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Dan diguburkan darinya 100 dosa. Wa kana hirzan min asy-syaitani dzalika al-yawm hatta yuzi. Dan zikir ini akan menjadi tameng bagi dalam syaitan pada pagi itu sampai sore. Kemudian kata Nabi, tidak ada seorang pun yang lebih afdol daripada orang yang membaca zikir tadi 100 kali. Tidak ada lebih afdol darinya, kecuali ada orang yang membaca lagi lebih daripada 100. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa zikir ini minimalnya berapa? 100. Boleh tidak? Tidak. Boleh. Kenapa? Boleh mengerti. Karena dia mengatakan tidak ada lebih afdol daripada dia, kecuali orang yang bisa membaca lebih banyak daripada dia. Maka semakin banyak dibaca semakin baik. Tapi 100 itu saja, 100 jumlahnya tadi sudah mendapatkan keutamaan membebaskan sama seperti membebaskan 10 budak. Baik, kemudian diberikan kebaikan 100, diguburkan kejelekan 100, dan itu akan menjadi tanda baginya dari syaitan sampai dia berada di waktu sore. Maka cinti khawatirnya, Nabi Allah mengajarkan kepada Nabi Musa zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Baik, kemudian ya, ini juga dipakai untuk kecoa. Nah, ini juga dipakai untuk kecoa. Karena Nabi tadi yang dirusakan untuk kita apa? Dipakai untuk zikir dan dipakai untuk berdoa. Maksudnya apa dengan berdoa? Dijadikan sebagai wasilah bertawassul dengan zikir. Ya. Dan sebelum kita berdoa, diawali dengan zikir ini dulu. La ilaha illallah. Kemudian berdoa. Maaf ya. Baik, dan ini juga berdoa dengan menggunakan kalimat ini Nabi sering lakukan. Bahkan Nabi pernah bersabda dalam hadis, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi, khairud du'ati du'au yaumi arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Padahal sebuah kata Nabi, ma kuntu ana wa nabiyyuna min qabli wa khairu ma kuntu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, dan sebaik-baik yang aku ucapkan pada hari itu ketika berdoa dan juga para Nabi sebelumku itu adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi bagus kalau kita seluruh doa membuka doa sekali lagi. Ya, dimulai dulu alhamdulillah, salat wa salam ala Rasulullah, atau langsung la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, baru lalu Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, dan seterusnya. Nah, dan juga doa inilah yang dibaca oleh Nabi Yunus. Apa Nabi Yunus? Ya, doa inilah yang dibaca oleh Nabi Yunus. Dikir inilah yang dibaca oleh Nabi Yunus seluruh doa. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke dalam Al-Quran ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan dan berada dalam perut ikan. Maka Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Sebut ke dalam Al-Quran, pada ada Abdullah bin Azhar ila illa anta Subhan ibni kuntur Allah. Maka Nabi Yunus di dalam gelapnya perut ikan, dalam perut ikan gelap, dia berdoa kepada Allah. Ketika Nabi Yunus berdoa kepada Allah, maka beliau berawali bertawassul dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadh dhalimin. Itu kan sebenarnya la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadh dhalimin. Ini yang dijadikan sebagai wasilah untuk meminta kepada Allah. Apa yang terjadi? Kata Allah, fasta jabada lahu, maka kami kabulkan permohonannya Nabi Yunus. Nabi Yunus, maka kami kabulkan permohonannya Nabi Yunus. Wanajainahu min al-ghar, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Nabi berkata, siapa yang berdoa dengan membaca ini? Kata Nabi, kami selamatkan ini. Siapa yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus ini, Nabi Yunus ini, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan permintaan. Maka perhatikan di sini kaum sekalian, Nabi Musa ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir dan doa, sarana doa, wasilah doa, maka Allah ajarkan kepadanya kalimat yang paling satu lagi, la ilaha illallah. Ternyata Nabi Musa ketika diajarkan kalimat ini, la ilaha illallah, Nabi Musa berkata, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Kata Nabi Musa kepada Allah, wahai Rabb, semua hamba-Mu mengucapkan kalimat ini. Semua hamba-Mu mengucapkan kalimat ini. Artinya apa? Nabi Musa ingin sesuatu yang khusus untuk dia. Jadi yang diminta oleh Nabi Musa adalah zikir dan doa yang diajarkan khusus untuk dia yang tidak diajarkan oleh kepada makhluk yang lain. Makanya Nabi Musa berkata, wahai Rabbku, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hamba mengucapkan zikir ini. Saya ini tidak sia-sia, itu maksudnya. Saya ini tidak lebih hebat daripada ini. Maka Allah berkata, Ya Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kehebatan kalimat ini. Bagaimana kedudukan kalimat ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, Musa, "Lau anna as-samawati as-sab'a wa a'yunuhunna ghairi seandainya langit yang tujuh, langit yang tujuh itu dan seluruh penghuninya selain aku, seluruh penghuninya selain aku, maka apakah selain aku, selain Allah, ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak di dalam alam terdiri di atas, di atas langit." Ya, kalau Allah mengatakan seandainya, seandainya langit yang tujuh dan penghuninya, kemudian Allah mengatakan seluruh penghuninya, kalau bapak penghuni itu masih jauh dia, maka ini menunjukkan Allah itu di atas lagi, di atas lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Musa, seandainya langit yang tujuh beserta dengan seluruh isinya, apa isinya langit? Badan, matahari terang, bulan terang, bintang terang, malaikat terang, malaikat itu besar. Ya kan malaikat itu luar biasa, satu malaikat itu luar biasa besar. Luar kata datang Allah, seandainya langit. Tunggu langit tadi sudah berlaku kan? Ya? Tunggu langit sudah berlaku luar biasa. Apalagi ditambah dengan isinya langit ini. Kata-kata Allah, tidak. Nah, lalu anda salah satu salah orang yang berdiri, wal awdiya salah, kemudian bumi yang tujuh. Masya Allah, bumi yang ditambah di bumi yang tujuh. Di kita diletakkan di sebuah timbang. Jadi ada timbang yang dua, dua timbang ya. Langit yang tujuh bersama dengan isinya, bumi yang tujuh diletakkan di sini. Wa la ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lain, apa yang terjadi? Ma fihi la ilaha illallah, maka kalimat ini la ilaha illallah akan jauh lebih berat, jauh lebih berat. Maka apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Musa bukan sebarangan, bukan sebarangan kalimat yang sangat agung, kalimat yang sangat berat. Iya, kalimat yang sangat luar biasa. Maka jangan sampai ada kaum muslimin yang menghinakan kalimat ini. Ya, cara bentuk penghinaan terhadap kalimat ini lagi ketika dikit Allah, Allah, Allah, itu penghinaan kepada kalimat yang punya ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Musa bagaimana sebenarnya kedudukan kalimat ini. Seandainya bumi yang tujuh, langit yang tujuh bersama di sini itu sudah luar biasa orang. Jangankan langit yang tujuh ambil saja pasir itu di sini, di karung itu. Sudah luar biasa berlipat. Ini langit yang tujuh Subhanallah. Bumi yang tujuh bersama dengan isinya. Kalau apa matahari itu jatuh, kira-kira berapa? Bintang satu bintang jatuh, bintang itu luar biasa besar. Iya, Subhanallah. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dari bintang diletakkan pada satu arah timbang dan kemudian lagi ke arah timbang diletakkan pada timbang yang lain, maka sungguh jadilah lagi ke arah timbang itu akan lebih berat daripada itu. Maka ini disinilah menunjukkan bahwa tauhid di sini adalah utama tauhid. La ilaha illallah tauhid. La ilaha illallah itu adalah tauhid. Maka siapa yang menjaga tauhidnya, menjaga kalimat la ilaha illallah dan menjaga bukan hanya mengucapkan dia, tapi mengamalkan la ilaha illallah itu. Ada konsekuensi. Maka siapa yang menjaga tauhidnya, maka timbalannya menang kiamat akan berlangsung. Itulah keutamaan. Maka di antara keutamaan tauhid adalah memperoleh timbalannya bersolat pada hari kiamat. Luar biasa timbalannya. Baik. Ikhwan fi Ini Alhamdulillah, kata Alhamdulillah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Allah menghibur Al-Hibbah, wal-Hakim, wal-Fahha'abu. Hadis ini, diriwayatkan oleh Ibn Hibbah, dan Al-Hakim, dan Al-Hakim, mengatakan hadis ini sahih. Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih. Maka, kalau begitu kesimpulannya apa? Kesimpulannya hadis ini bahwa di antara keutamaan tauhid itu apa? Membalaskan timbal kebaikan seseorang pada hari kiamat. Membalaskan timbalannya pada hari Allah dan sholat. Baik. Tak terlihat sampai sini yang bisa kita sampaikan. Sebenarnya masih ada satu hadis lagi. Baru selesaikan satu bab. Ini masih ada satu hadis. Jadi kita masih pada bab yang pertama. Saya mau bertanya kepada antum. Ya mungkin yang antum ada yang merasa, wah, nanti kapan selesai ini kami? Ini saya baru bab pertama. Ya, sudah berapa kali bertemu, aku baru bab pertama. Nah, ya, maka saya serahkan kepada antum. Yang jelas saya sampaikan bahwa belajar itu memang tidak cepat. Namanya belajar itu, ya memang harus lama. Ya, baik. Adapun kitab ini, ya, kalau misalnya antum merasa terlalu lama, terlalu panjang, saya terserah kepada antum. Apakah kita ringkas atau ringkas lagi pembahasannya, misalnya satu hadis tidak begitu lah, seperti kita langsung saja intinya di mana, atau bagaimana terserah aku. Ya jelasnya kalau masih pas, ya paling kita baca hadis, kemudian kita langsung masuk di situ intinya mana ini. Kita tidak diulas yang lainnya. Nah, tapi kalau mau diulas yang lainnya seperti yang tadi disebutkan, maka itu memang akan memakan waktu yang lama. Makanya, terserah aku, saya serahkan kepada aku, apa maunya. Kalau kita mau nikah, boleh juga supaya cepat selesai kitabnya, boleh juga. Kalau mau sudah selesai ya, kalau mau cepat selesai ya, tidak apa. Ya, tapi yang kita butuh sebenarnya kaidahnya. Ya, apa gunanya cepat selesai itu kita? Tapi kalau tidak ada apa, yang terkurang apa yang tidak dapatnya. Kalau saya pribadi, saya pribadi terserah. Kalau saya belajar itu, saya pernah kalau dia berubah. Saya pernah kalau saya pembahasan fikih atau pembahasan apa saja, saya suka kalau berubah kenapa banyak perbedaannya yang kita bisa dapatkan. Tapi ada orang yang memang tibanya, ya masyarakat, orang orang tibanya memang mau cepat selesai kitabnya, mau pindah kepada kitab yang lain. Ya, maka di sini saya serahkan kepada aku terserah. Saya siap saja, menjelaskan saya siap memasukkan bola. Ya, jadi terserah aku apakah kita lebih nikah saja sedikit, bisa insya Allah saya nikahkan. Kalau lebih nikah itu maksudnya, saya bisa jadi bab saya bab ini tentang keutamaan kualitas. Semua ada hadisnya, dan langsung saya tulis, di sini intinya bab, di sini rahasnya, itu yang kita kaji. Terserah, kalau semua itu cepat ya, paling satu bab itu paling dua kali pertemuan, selesai satu bab. Atau bisa satu satu kali kalau bapaknya pendek. Besar aku, saya serahkan. Ayo, gimana? Gak ada apa ya? Gak tadi, tapi apa? Karena sebenarnya, kalau kita mengatakan lama, kalau lama lagi itu sudah terus, itu orang apa-apa. Tapi ini kan pembahasannya berbeda-beda. Jadi, sama kalau kita tematik. Sama sebenarnya kalau tematik ya. Ya, selesai satu pembahasan, tidak kembali pembahasan yang lain. Sama sebenarnya, karena setiap bab berbeda-beda. Setiap pembahasan itu berbeda materinya. Jadi sebenarnya bukan lama, tapi selesai juga pasti. Tapi materinya berbeda. Ya. Cuma mungkin kalau melihat itu, kemasukan itu. Kalau sudah melihat kita ya, tentunya pada pembahasan yang apa. Jadi saya serahkan kepada itu. Ya mungkin ada yang lain, juga yang lain. Nah, saya ini karena saya menyampaikan, saya dan Rasul sudah menyampaikan, terhantu. Ayo, ada yang lain, Rasul dan yang lain. Ada Rasul dan yang lain. Ya, apa? Seperti saja, tidak apa. Lewat apa yang usia ya? Terus tahu apa ya? Nanti belum selesai sudah dipanggil oleh Allah. Nanti kalau sudah belum selesai nanti ada yang melanjutkan diri. Baik. Jadi kita berjalan di atas ini ya. Artinya kita agak sedikit mengulas ya. Baik. Bagaimana tentang soal bagi saja? Misalnya apakah kita tidak usah kalau saya lihat buku-buku syarahnya para ulama, seperti tadi saya sebutkan, syarahnya cucunya, saya bahkan tidak menurunkan kawan itu dalam soal. Boleh memberikan soal ini siapa namanya, siapa, bagaimana kelahirannya, bagaimana kesalahannya, yang bisa. Maka saya mengambil dari itu. Jadi ada soal yang sebutkan sedikit. Nah, kadang-kadang kita boleh butuh dalam soalnya, kita boleh butuh dalam soal ini siapa, tapi kalau antum mau dirangkai saja dalam peraturan, karena itu bukan sisi kita, bukan sisi sisinya besar. Bagaimana? Apa bisa? Seperti jasa, ya ada di jasa. Seperti lain. Ada yang lain? Begini saja. Lain. Kalau itu siapa tak lanjut dan saya belum. Apa masyarakat kembali ke masyarakat untuk bersabar dan menuntut ilmu agama. Kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, "Lan tanala syai'un illa bi sittin." Kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan enam. Kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan enam. Satu bincang dibayar dengan tafsir. Saya akan paparkan kepada anda dengan kata beliau pertama, zakatu waqifatu wa jihadu pertama kerja. Dulu itu kerja apa? Butuh pemahaman. Butuh pemahaman itu ada. Yang kedua itu usul semangat. Ada semangat. Wa jihad bersungguh-sungguh. Kerja di sini maksudnya bukan kerja berat, artinya dia bisa pemahaman. Mampu untuk pemahaman belajar. Yang kedua, semangat. Ada semangat. Yang ketiga, ijtihad, bersungguh-sungguh di sini, bersungguh-sungguh mencatat, bersungguh-sungguh menghafal, bersungguh-sungguh mewajah. Kemudian, ijtihad, wabulullah, ada biaya. Ada biaya. Kalau tidak ada biaya, tidak ada waktu untuk kesini, saya bisa kesini. Ada biaya, ada bisa. Ya, kalau mau kesini, ya ada waktu. Insya Allah lebih mahal. Perkorbanan aku ke sini, aku berdiri, beli ini, beli itu, itu semua adalah dicatat sebagai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selamat, syukur apa? Yang kelima, proses berlaku mustahil. Harus ada ustaz yang mengajarkan itu dulu. Kalau belajar sendiri, apalagi tidak punya alat, itu bahaya nanti. Tapi harus ada ustaz yang memahamkan itu. Ada ulama yang membimbing orang itu di rasulnya. Karena kalau kita baca sendiri salah paham nanti. Kemudian yang kita kenal ya bukan kita. Yang kita itu turun sabar. Panjang waktu. Nah, Imam Syafi'i mengatakan kalau itu tidak pasti menghasil, itu tak. Siapa yang menghasil menuntut di rumah agama, tetapi. Ini tidak. Karena sabar, bersungguh-sungguh, ada biaya, apa lagi? Ada ustaz yang memimpin, kemudian terakhir panjang waktunya. Panjang, haruslah. Sama ini panjang waktunya. Sudah, dari tadi sudah ada dulu dari tadi. Oh maaf, tapi di sini saya. Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Tidak ada ya? Subhanallah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.